السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يا حرمتي. Terakhir kita bahas dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah adalah ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُرِيدُ اللَّهُ أَمْرًا وَلَا يَرْضَاهُ وَلَا يُحِبُّهُ. Bagaimana mungkin Allah menghendaki sesuatu yang dia sendiri tidak rida dan tidak suka. وَكَيْفَ يَشَاءُهُ وَيُكَوِّنُهُ وَكَيْفَ تَجْتَمِ إِرَادَتُهُ لَهُ وَبُغْضُهُ وَقَرَهَتُهُ. Bagaimana mungkin berkumpulnya kehendak dengan kebencian, berkehendak untuk terjadinya tapi tidak suka. Kemudian kemarin sudah dijawab, alhamdulillah. Qil akan dijawab bahwa pertanyaan ini yang menyebabkan terpecah-pecahnya manusia menjadi sekian macam aliran-aliran. Bahkan berjauhan pendapat-pendapat mereka, bahkan bertentangan. Sebagian menyatakan dengan kalimat, kalau Allah SWT menghendaki, pasti suka. Dan kalau tidak suka, enggak akan diciptakan. Akhirnya apa? Akhirnya yang satu menyatakan berarti semua yang diciptakan, yang ditakdirkan adalah disukai oleh Allah. Berarti yang jelek-jelek pun disukai oleh Allah. Bahkan kemaksiatan, kesyirikan disukai oleh Allah. Akhirnya bertentangan dengan ayat-ayat Allah yang menyatakan wala yarda li'ibadihi al-kufur. Sebaliknya menyatakan karena tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu yang tidak disukai, berarti yang jelek-jelek bukan Allah yang menakdirkan. Lebih parah lagi, menganggap ada Tuhan lain yang menakdirkan yang jelek-jelek. Allah hanya menakdirkan yang baik-baik. Ikhwan fillah na'azakumullah, padahal ini semua adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang batil, yang menyatakan bahwa tidak mungkin Allah menakdirkan apa yang tidak disukainya. Adapun ahli sunnah menyatakan dengan tegas, Allah menakdirkan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Apa yang disukai oleh Allah, ataupun apa yang Allah tidak suka, Allah takdirkan. Dan inilah hikmatin, untuk hikmah yang kadang kita tidak tahu, kadang kita diberitahu oleh Allah SWT. Maka selanjutnya kita baca hari ini, min dalika, diantaranya, annahu khalaq iblis. Diantaranya Allah SWT menciptakan iblis, dan Allah benci, sebenci-bencinya pada iblis. Allah tidak suka pada iblis, la'natullah alaih, dan Allah melaknatnya, merajamnya. Alladhi huwa madah li fasadil ajyani wal a'mali wal i'tiqadat wal iradat. Iblis yang Allah ciptakan adalah satu bentuk makhluk yang merupakan faktor perusak, yang merusak agama, merusak perbuatan-perbuatan hamba, merusak keyakinan-keyakinan para hamba, merusak kehendak-kehendak mereka. Wa huwa sababun li syaqawati katsirin minal ibad. Dan iblis merupakan penyebab kesengsaraan sebagian besar dari para hamba-hamba Allah. Wa amaluhum bima yaghdab, dan amal mereka yang menyebabkan Allah murka subhanahu wa ta'ala itu pun disebabkan oleh iblis tabaraka wa ta'ala. Wa huwa sa'i fi wuqu'i khilafin, dan juga iblis yang menyebabkan manusia terjatuh dalam sekian pertikaian sampai pertikaian berdarah. Yang ma yuhibbuhu Allah wa yarda, yang tentunya kejelekan-kejelekan tadi semuanya tidak disukai oleh Allah dan tidak diridhai. Wa ma hadza fa huwa wasilatun ila muhab kathirah lirabb ta'ala tarattaba ala khalqi. Tetapi dengan diciptakannya iblis merupakan wasilatun ila mahab kathirah, wasilah perantara yang menyebabkan terjadinya perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tarattabat ala khalqihi, yang merupakan konsekuensi yang disebabkan adanya iblis. Wa wujuduha, dan disebabkan keberadaan iblis. Dan wujuduha ahabbu ilaihi min adamiha, dan keberadaan akibat-akibat tadi, konsekuensi-konsekuensi tadi lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada enggak ada iblis. Paham kan? Ya, ini dengan adanya iblis kemudian terjadi kerusakan, terjadi berbagai macam penentangan terhadap tauhid, penentangan terhadap sunnah, penentangan terhadap agama, kerusakan-kerusakan di muka bumi. Ini semua fasad yang Allah tidak sukai. Tetapi dengan adanya itu semua, di sana ada amar ma'ruf, ada nahi munkar, ada perjuangan, ada jihad, ada upaya-upaya seorang mukmin untuk melindungi dirinya dari syaitan. Ada upaya-upaya orang yang beriman untuk membentengi dirinya dari iblis dan anak buahnya. Dan ada upaya untuk melawan anak buah syaitan, yaitu yang dinamakan jihad. Adanya dakwah, adanya ajakan, adanya segala macam perkara-perkara yang Allah sukai. Dan ini merupakan konsekuensi dari adanya kerusakan-kerusakan disebabkan oleh iblis. Taib, dibandingkan dengan adanya iblis dan kerusakan-kerusakan yang disebabkannya, dibandingkan dengan dakwah, jihad, perjuangan, amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya, ini semuanya kalau dibandingkan, mana yang lebih disukai oleh Allah SWT? Apakah tidak adanya iblis sehingga enggak ada itu semua, atau ada iblis dan ada itu semua tadi? Karena firman Allah dikatakan wujuduha ahabbu ilaihi min adamiha. Maka keberadaan kerusakan-kerusakan tadi, karena menyebabkan nanti di sana ada perjuangan, ada dakwah dan sebagainya, ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada enggak ada iblis dan enggak ada kerusakan-kerusakan itu. Baik. Maka di antara hikmah-hikmah kenapa Allah menciptakan sesuatu yang Allah sendiri tidak suka, seperti menciptakan iblis dan kerusakan-kerusakan tadi. Minha, di antaranya an yudhhir lil ibadi qudratar rabb. Pertama, Allah menampakkan kepada para hamba kekuasaannya. Ala khalqil mutadaddatil mutaqabilah. Bahwa Allah mampu berkuasa untuk menciptakan dua perkara yang bertentangan. Mutadaddat, al-mutaqabilat, yang berhadapan. Allah ciptakan siang, Allah ciptakan pula malam. Bertentangan, berhadapan. Allah ciptakan terang, Allah ciptakan gelap. Maka Allah ciptakan kebaikan, Allah ciptakan pula kejelekan. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa Allah bisa menciptakan semua dengan lawan-lawannya. Allah bisa menciptakan ini, bisa menciptakan itu. Bisa menciptakan langit, bisa menciptakan bumi. Bisa menciptakan terang, bisa menciptakan gelap. Demikian pula Allah bisa menciptakan yang baik-baik. Allah juga berkuasa menciptakan yang jelek-jelek. Ini maknanya. Sehingga kalau dilihat dari kekuasaan Allah menciptakan kedua macam yang bertentangan tadi, maka muncullah sifat Allah yang mulia, yaitu kekuasaan dan maha mencipta. Maha menciptakan apapun. Kalau menciptakan yang baik saja, ya. Bisa jadi ada yang berkata, jangan-jangan gak bisa menciptakan yang jelek. Iya kan? Dan itu kelemahan. Sebagaimana orang-orang dari Majusi yang menyatakan bahwa Tuhan terang hanya bisa menciptakan yang baik-baik. Sedangkan yang menciptakan yang jelek-jelek, Tuhan lain yang mereka sebut dengan Tuhan gelap. Adapun kita kaum muslimin beriman kepada Allah yang ala kulli syai'in qadir. Allah yang atas segala sesuatu, maha bisa, maha berkuasa. Menciptakan yang baik ataupun yang buruk. Menciptakan yang baik-baik amalan-amalan saleh ataupun menciptakan amalan-amalan paleh. Amalan jelek, amalan yang menyimpang, bisa bagi Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha menakdirkan. Ini hikmah pertama. Yudhir qudrat Rabb. فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها. Sehingga Allah menciptakan zat yang merupakan zat yang paling busuknya, yang paling jeleknya dari semua makhluk-makhluk, yaitu iblis. Allah ciptakan. وهي سبب كل شر. Padahal iblis merupakan sebab segala kejelekan. Fi muqabalati dzati Jibril, dalam keadaan Allah menciptakan pula yang sebaliknya, makhluk yang paling mulianya, yaitu malaikat. Dan antara malaikat yang paling mulia adalah Jibril. Allati hiya min asyrafid dzawat wa athhariha wa azkaha, yang merupakan zat yang paling mulia, yang paling suci, yang paling bersih. Wa hiya maddatu kulli khair, dan dia adalah madah kulli khair. Dia adalah penyebab segala kebaikan-kebaikan. Fatabaraka khaliqu hadha wa hadha. Maka maha suci Allah yang maha menciptakan yang ini dan yang itu. Kedua-duanya. Allah bisa menciptakan makhluk yang sejahat-jahatnya seperti iblis. Dan Allah bisa menciptakan manusia sebaik-baiknya seperti Jibril. Dan Allah bisa menciptakan manusia yang paling baiknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qanabidina azakumullah, ini menunjukkan kudratullah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita memuji Allah dalam doa kita sebagai wasilah, sebagai perantara untuk diterimanya doa kita, boleh kita mengucapkan dengan pujian, ya Allah yang maha menciptakan segala sesuatu. Ya Rab, yang maha menciptakan kebaikan dan kejelekan, berikan aku kebaikan dan jauhkan aku dari kejelekan. Ini wajar, sangat tepat. Kenapa? Karena kita yakin Allah yang menciptakan kebaikan dan kejelekan, maka kita yakin Allah yang maha kuasa dan maha bisa memberikan kebaikan itu kepada kita dan menghindarkan kejelekannya dari kita. Iya Pak, iya. Sama dengan hadis yang kemarin. Sama dengan hadis yang kemarin. A'udhu bimu'afatika min uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dengan maafmu dari azabmu. Yakni kebaikan-kebaikan dari maafnya Allah terhadap akibat-akibat dari murkanya Allah. Itu yang jelek-jelek. Musibah, azab, dan seterusnya. Karena dua-duanya dari Allah, maka kita meminta yang baik-baiknya dari Allah dan berupaya agar dihindarkan dari kejelekannya juga kepada Allah. Minta tolongnya. Qala, selanjutnya dikatakan, fi khalqil laili wan nahar kama zaharat qudratuhu fi khalqil laili wan nahar, sebagaimana tampak kekuasaan Allah ketika Allah bisa menciptakan malam dan bisa pula menciptakan siang. Wadda, sebagaimana Allah menciptakan obat dan menciptakan pula penyakit-penyakitnya, menciptakan penyakit dan menciptakan pula obat-obatnya. Likulid da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Karena Allah menciptakan penyakit, menciptakan pula obatnya. Allah ciptakan selalu berpasang-pasangan. Maka enggak ada penyakit yang enggak ada obatnya. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Tahu siapa yang tahu dan enggak tahu siapa yang enggak tahu. Artinya kalau tidak tahu, jangan bilang enggak ada. Oh ini sudah belum ada penyakit, enggak ada obatnya. Bohong. Ada obatnya. Tapi belum ditemukan. Ah, itu yang jujur. belum ditemukan obatnya. Pasti ada. Kenapa kau menyatakan pasti? Karena Rasulullah SAW yang menyatakan likul lidain dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Dan inilah kekuasaan Allah. Menciptakan sesuatu yang berlawanan. Menciptakan terang, menciptakan gelap, menciptakan malam, menciptakan siang. Menciptakan penyakit, menciptakan pula obatnya. Wal hayata wal maut. Dan Allah menciptakan kehidupan dan juga menciptakan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Maka sungguh sangat wajar kalau Allah menciptakan kebaikan dan juga menciptakan kejelekan sebagai lawannya. Itu sungguh sangat hikmah, sangat hikmah. Wal khairi wasyarr, yang baik dan yang buruk Allah ciptakan kedua-duanya. Wa dzalika min adalli dalilin ala kamali qudratihi, dan itu semua menunjukkan bukti yang sangat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sempurna kekuasaannya. Wa 'izzatuhu, sempurna kemuliaannya. Wa mulkihi wa sultanihi, dan kerajaannya, kekuasaannya sangat sempurna. Sehingga Allah maha bisa, maha menciptakan apapun yang baik maupun ataupun yang buruk. Ikhwan fillah na'azakumullah. Berapa kali kita baca setiap hari, pagi dan sore. Ucapan kita kepada Allah sebagai zikir dari ayat Allah Subhanahu wa taala, Qulillah malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzil mulka mimman tasha, wa tudhillu man tasha, wa tu'izzu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, malikal mulk, raja di raja, penguasanya seluruh penguasa, yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya dari siapa yang dikehendaki, memuliakan siapa yang dikehendaki dan merendahkan siapa yang dikehendaki dengan tangan Allah yang mulia. Innaka ala kulli syai'in qadir, diakhiri dengan kalimat innaka ala kulli syai'in qadir, engkau atas segala sesuatu maha memiliki kudrah, maha mampu, maha bisa, maha kuasa. Lihat yang disebutkan di atas. Dua-dua yang berlawanan. Yang satu diangkat, yang satu dijatuhkan oleh Allah. Yang ini dimuliakan, yang ini direndahkan. Yang ini jadi penguasa, yang ini justru runtuh dari kekuasaannya. Itu semua menunjukkan qudratullah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dan ini hikmah yang sangat besar. Dari penciptaan-penciptaan perkara-perkara yang jelek-jelek. Di samping penciptaan yang baik-baik. Qal, selanjutnya dikatakan, fa inna khalq hadhil mutadaddati wa qabal ba'dihha bi ba'd, karena penciptaan dua perkara yang berlawanan atau menghadapkan sebagian perkara dengan sebagian yang merupakan lawannya, wa ja'alaha muhal mahal tasarrufi wa tadbirih, dan dijadikannya sebagai tempat atau sebagai sesuatu yang Allah mengatur di sana, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam aturan-aturan. Fakhalqul wujud an ba'dihha bil kulliyah ta'tilun li hikmatih. Maka kalau ta'til atau khalqul wujud, kalau kosongnya keberadaan perkara-perkara tadi an ba'dihha, dari sebagiannya, maka itu ta'tilun li hikmah. Maka itu tidak hikmah dan bukan hikmah. Apa maknanya ta'til ba'diha? Diciptakan kebaikan, keburukannya enggak diciptakan. Diciptakan obat, enggak diciptakan penyakitnya. Apakah itu hikmah? Sebaliknya, diciptakan penyakit, enggak diciptakan pula obatnya. Apakah itu hikmah? Bukan hikmah. Maka kalau perkara-perkara diciptakan oleh Allah tanpa lawannya, justru itu tidak hikmah. Karena bin Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang wahdahu la syarikalah, yang sendirinya tidak sekutu baginya dan tiada tandingan baginya. Adapun makhluk-makhluk selalu ada tandingannya, selalu ada lawannya, selalu ada yang menyeimbangkannya. Ikhwani bin Allah, dan ini betul-betul hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Aib wa minha, hikmah yang berikutnya. Wa minha zuhuru athar asma'ihil qahriyah. مثل القهار والمنتقم والعادل والضار والشديد العقاب وسريع العقاب. Di antara hikmah-hikmah, Allah menciptakan pula kejadian-kejadian yang jelek atau keburukan-keburukan di samping Allah menciptakan yang baik-baik. Karena hikmah-hikmah. Di antaranya zuhur asari asma'ihi al-qahriyah. Di antaranya menonjolkan, menunjukkan nama Allah yang mulia yang berkait dengan sifat al-qahriyah, yang maha perkasa. Di antara sifat-sifat yang terkandung dalam sifat qahriyah adalah al-qahar, yang maha berkuasa, maha perkasa. Terkandung dalamnya juga makna al-muntaqim, bahwa Allah maha membalas. Allah menimpakan azab, Allah menurunkan bencana, Allah menakdirkan banjir atau longsor atau gempa bumi dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qahhar dan memiliki sifat al-muntaqim, maha membalas, mengazab, wal-'adl, dan juga sifat adil Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Dan juga sifat Allah an-nafi' wad-dhar, yang menentukan kebaikan dan madarat, yang menentukan manfaat dan menentukan pula madarat. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Selalu kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang berhala-berhala, berbicara tentang sembahan-sembahan musyrikin, Allah katakan dengan kalimat lan tanfa' wa la tadur. Iya kan? La tanfa' wa la tadur, enggak memberi manfaat, enggak memberi madarat. Dan tentunya maknanya kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nafak wadhar, yang menakdirkan manfaat dan juga sekaligus menakdirkan madarat. Sehingga siapa yang berharap manfaat, berharaplah kepada Allah. Dan siapa yang takut dari madarat, maka takutlah kepada Allah. Karena Allah pula yang menakdirkan madarat-madarat. Lihat, hikmah Allah menciptakan yang baik-baik yang bermanfaat, juga menciptakan yang jelek-jelek dan bermadarat. Ikhwan ibn a'azakumullah, termasuk dalam sifat qahariyah adalah asyadidul iqab, yang maha dahsyat balasannya. Kalau kita melihat bencana-bencana yang Allah timpakan, kita akan kenal Allah bahwa Allah maha membalas. Ini baru sedikit. Yang Allah katakan bahwa ini azabal adna duna azabil akbar la'allahum yarji'un. Ini azab yang ringan di samping azab yang besar nanti, kata Allah. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali. Berarti adab-adab yang terjadi di dunia, bencana-bencana, kejelekan-kejelekan, tsunami, longsor, segala macam, bagaimanapun dahsyatnya, yang sampai sungguh keadaan mereka waktu itu seakan-akan hari kiamat. Seorang bapak gak mikirkan istrinya, gak mikirkan anaknya. Nafsi-nafsi, diriku-diriku. Ternyata itu Allah katakan azabal adna, azab yang rendah. Dunal azabil akbar, itu bukan azab yang besar. Artinya dengan kejadian-kejadian jelek tadi, ada hikmah. Apa hikmahnya? Allah mengenalkan dirinya, wa huwa syadidul iqab, maha keras, maha dahsyat balasannya. Wa sari'ul azab, sari'ul iqab, maha segera azabnya, balasannya. Atau sifat Allah, dzil batsyis syadid, inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh timpaan Allah atau balasan Allah lasyadid, sangat keras, sangat dahsyat. Maka ketika kita melihat bencana-bencana yang terjadi, yang Allah takdirkan, kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki batsyus syadid. Wal khafid wal mudhil, dan Allah juga memiliki sifat yang mengangkat dan yang menjatuhkan, yang memuliakan dan yang merendahkan. Itu juga Allah Subhanahu wa taala. Al-mudhil dan al-khafid tentunya terkandung dalam ayat yang kita baca tadi sebelum salat, yaitu yudhillu tudhillu man syaa, man tasyaa tu'izzu man tasyaa wa tudhillu man tasyaa. Engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki dan engkau merendahkan siapa yang kau kehendaki. Ini akan tampak semua pada penciptaan-pencipta Allah menciptakan yang jelek-jelek, bencana, azab dan seterusnya. Fa inna hadhihi al-asma wal af'ali kamalun. Dan sesungguhnya sifat-sifat tadi, sifat-sifat kesempurnaan Allah, nama-nama tadi adalah nama-nama kesempurnaan Allah, bahwa Allah adalah yang menentukan manfaat dan mudarat. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha keras azabnya. Itu sifat baik bagi Allah, sifat sempurna. La budda min wujudi muta'alliqiha. Maka mesti harus ada wujud yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha keras azabnya, maha kuat, maha perkasa. Maka dengan kejadian-kejadian tadi akan tampak sifat-sifat Allah tersebut. Walau kana al-jinn wal insu ala tabi'ati al-malaikati lam yadhhar athar hadhihi al-asma. Kalau jin dan manusia, syaitan, iblis dan manusia, semuanya sifat-sifatnya sama dengan sifat malaikat, tidak tampak sifat-sifat Allah tadi. Iya kan? Tidak tampak. Bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau semua jin dan manusia sifatnya seperti sifat malaikat? Apakah ada yang diadab? Tidak ada. Apakah ada yang ditimpa bencana? Tidak ada. Aman terus. Kalau begitu, tidak tampak. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, maha keras bantahannya, maha keras azabnya, maha keras pembalasannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuktikan kekuasaannya tadi dan kekerasannya dalam masalah membalas, Allah timpakan azab demi azab, dan kemudian Allah katakan ini azabul adna dunal azabil akbar. Itu azab ringan. Yang dahsyat seperti itu ternyata ringan di samping azab yang besar nanti yaumul qiyamah. Wa minha, hikmah berikutnya. Wa minha dhuhuru athari asma'ihi al-mutadhamminah li hilmihi wa 'afwihi wa maghfiratihi wa sitrihi wa tajawuzihi an haqqihi wa 'itqihi liman syaa'a min 'abidihi. Di antara hikmah berikutnya adalah tampaknya, terlihatnya asar pengaruh dari nama-nama Allah yang di dalamnya terkandung kelembutannya, maha pemaafnya, maha pengampunnya, maha memaklumi, sitrihi dan menutupi aib-aib seseorang, wa'idhihi liman sya'a min abidihi, dan memerdekakan, menyelamatkan hambanya dari azab bagi siapa yang dikehendaki. Ini sifat-sifat ini enggak akan tampak kalau semuanya muslimin mukminin. Iya, Pak, iya. Qanifidina azamullah, karena enggak ada pilihan lain. Maka saya katakan iya, Pak, iya. Qanifidina azamullah, muslimin sahurmati. Kalau dalam keadaan mereka mukminin sadiqin seluruhnya, imanuhum ka imanil malaikati, imannya seperti iman malaikat, maka sifat ampunan Allah mau mengampuni siapa? Enggak ada yang berbuat dosa. Sifat pemaafnya Allah mau memaafkan siapa? Enggak ada yang berbuat salah. Kalau Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang maha tinggi tadi, bahwa Allah maha pemaaf, maha pengampun, maha memaklumi, kepada siapa? Enggak ada yang berbuat dosa. Semuanya baik. Qul inna a'udzubikallahi berarti memang Allah kehendaki terjadinya dosa-dosa. Allah kehendaki secara takdir, tapi Allah tidak suka kemaksiatan. Allah tidak suka kekufuran. Allah tidak suka kejelekan-kejelekan. Tetapi Allah takdirkan secara qada wal qadar, karena Allah ingin menunjukkan bahwa Allah maha pengampun, maha pemaaf, maha memaklumi. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Falawla khalqu ma yakrah min al-asbab al-muhdiyah ila dhuhur athar hadhihi al-asma la ta'attalat hadhihi al-hikam wal fawaid. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan iblis yang dibencinya, kalau Allah tidak menciptakan apa yang dibencinya dan tidak sukainya tadi, yang merupakan sebab-sebab yang mengantarkan kepada segala macam kejelekan-kejelekan, maka niscaya enggak akan tampak maha pemaafnya Allah. Enggak tampak pengaruh sifat maha menyayanginya Allah, maha memaklumi Allah SWT, enggak tampak. Maka enggak akan terlihat hikam wal fawaid, hikmah-hikmah dan faedah-faedah tadi dari sifat-sifat Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf. Hilang hikmah-hikmahnya, hilang faedah-faedahnya. Karena semuanya baik manusia. Tetapi dengan diciptakannya iblis, ada beberapa orang yang beriman tergoda, terjatuh dalam dosa, dalam kesalahan. Dia ketakutan, kemudian Allah katakan, aku ampuni. Terjadi lagi pada si fulan, mati dalam keadaan belum minta ampun. Ketakutan dia dibangkitkan di hadapan Allah SWT bahwa dirinya penuh dosa. Kata Allah SWT, bukankah ini semua dosa-dosamu? 99 lembar. Satu lembarnya sejauh mata memandang dosa seluruhnya. Apakah ada yang kau ingkari? Satu saja dari dosa ini? Hamba tadi menyatakan, la ya Rab, tidak ya Rab. Semuanya dosaku dan aku akui. Ketika hamba tadi sudah merasa dirinya akan binasa, Allah katakan, semua ini di dunia sudah aku tutupi dari manusia. Maka sekarang aku ampuni untukmu. Ini adalah sifat Ghafur Ar-Rahim. Sehingga kalau tidak ada dosa, ngampuni apa? Kalau manusia tidak ada yang berbuat salah, berbuat kejelekan, terus apa yang dimaafkan oleh Allah SWT? Maka di antara hikmahnya adalah menunjukkan sifat-sifat pemaafnya Allah, pengampunnya Allah, sifat hikmah, sifat hilm, sifat lembut, sifat menutupi dan memaklumi. Bahkan diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaba Allah bikum wa la jaa'a bi qaumin yudnibuna wa yastaghfiruna fa yaghfiru lahum." Kata Rasulullah sallam dalam hadis yang sahih, "Kalau kalian tidak berbuat dosa seluruhnya, niscaya Allah akan hilangkan kalian dan akan Allah datangkan kaum yang baru yang berbuat dosa, kemudian Allah ampun." Ini berbicara tentang penciptaan, tentang qada wal qadar, bukan berbicara tentang silakan berdosa, bukan berbicara silakan berdosa, karena Al-Quran dari awal sampai akhirnya menyatakan jangan bermaksiat, jangan bermaksiat, jangan bermaksiat. Bahkan diancam, wa may ya'tillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya akan diazab dalam neraka jahannam, kata Allah. Demikian pula dalam hadis-hadis, larangan berdosa, larangan bermaksiat, larangan menentang Allah dan Rasulnya. Tetapi di sini menunjukkan hikmah. Ketika ada orang yang mukmin shadiq, mukhlis, ikhlas, yang sangat tinggi imannya, sehingga sekali berbuat dosa ketakutan terus-menerus. Ya Rasulullah, aku terjatuh terus dalam dosa. Aku sudah minta ampun pada Allah. Aku sudah berupaya. Tapi aku tergelincir kembali ya Rasulullah. Ini orang-orang yang seperti ini. Yang kemudian dihibur oleh Rasulullah SAW. Kalau kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan ganti kalian dengan kaum lain yang berbuat dosa. Kemudian Allah ampuni. Apa maknanya? Hadis dalam Sahih Muslim ini. Maknanya kalau kalian tergelincir dalam dosa, itu wajar manusiawi. Tetapi berupayalah untuk tidak berbuat dosa dan minta ampunlah pada Allah SWT. Jangan sampai putus asa. Ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas terhadap dirinya dan yang berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dunuba jami'an, Allah akan mengampuni seluruh dosa, kata Allah. Ini qulina na'azakumullah. Jangan kalian campur adukan antara dua perkara. Bicara masalah qada wal qadar dan bicara masalah syariat. Kalau berbicara masalah syariat jelas, jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa, akan diazab oleh Allah, diancam dengan ini, diancam dengan itu. Tetapi ketika berbicara tentang takdir, Allah sengaja menciptakan manusia yang berbuat dosa. Agar Allah menunjukkan bahwa Allah Ghafurur Rahim. Allah sengaja menciptakan manusia mahalul khata wan nisyan, wa yusammal insan minan nisyan, dan manusia dinamakan insan dalam bahasa Arab karena dari kata nisyan, sering alfa, sering khilaf, lupa kemudian berbuat dosa, ingat lagi, taubat lagi, berbuat dosa lagi, ingat pada Allah, taubat lagi, dan itu manusia. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga kalau itu yang terjadi, kemudian seorang mukmin gelisah ketakutan, maka ini hadisnya. Ini hadisnya. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia begitu. Kalau kamu tidak buat dosa, Allah akan ciptakan makhluk lain dan berbuat dosa, kemudian Allah ampuni. Kepada orang yang seperti itu. Tapi kepada orang-orang ahli maksiat, jangan sampaikan hadis sahih Muslim ini pada dia. Enggak tepat. Orang lagi ahli maksiat, pagi sampai malam isinya na'udzubillah, khamr, judi, maksiat, zina dan seterusnya. Kemudian kamu katakan, ya maklum, kalau kamu enggak berbuat dosa, Allah akan ciptakan manusia lain yang berbuat dosa. Kemudian Allah ampuni. Enggak tepat. Ini namanya orang tidak memiliki hikmah. Orang yang seperti ini mesti dikasih ayat. Ingat kamu, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu nar jahannam. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasul-Nya akan diancam dengan neraka jahannam. Dan Allah menyatakan begini dan begini, ancaman agar dia taubat. Tetapi ini diucapkan seperti orang yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Seorang yang mulia, mukmin shadiq. Sebaik-baik manusia setelah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Maksudnya dia ingin bersih dari dosa, ternyata tidak bisa. Sebagai manusia, ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Maka Nabi menghiburnya. Alasta tansab. Tidak akan kau pernah kena musibah. Alasta tusibakan la'wa. Bukankah engkau pernah ditimpa malapetaka, kesusahan, kesedihan? Wadhalika ma tujzauna bihi, itu yang Allah balas kamu dengan dosa-dosamu tadi. Terhapus. Ikhwan ibn a'azakullah, sebagaimana datang pula hambalah kepada Nabi SAW. Sebelum kepada Nabi, kepada Abu Bakar. Nafaqah hambalah. Hambalah munafik. Kata Abu Bakar, apa yang kamu katakan? Jangan sembarangan kamu berbicara. Ya Abu Bakar, kalau aku di hadapan Rasulullah, aku seakan-akan melihat surga dan neraka. Tapi ketika aku kembali ke keluargaku, aku kembali tertawa, kembali guyon-guyon, seakan-akan aku sudah lupa dengan surga dan neraka. Kata Abu Bakar, kalau itu, aku juga sama. Mari kita menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nafaqah hambalah. Rasulullah pun terkejut. Apa yang kamu katakan? Ya Rasulullah, aku kalau di hadapan engkau begini dan begitu. Tapi pulang ke rumah, tertawa dengan istri segala macam, berubah. Seakan-akan lupa dengan surga dan neraka. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau selalu dalam keadaan seperti ketika engkau berada di hadapanku, la safahatkumul malaikatu, niscaya malaikat akan berjabat tangan denganmu, karena nilainya sudah kayak malaikat, iya kan? Kalau enggak pernah berbuat salah sama sekali, malaikat. Safahatkum malaikat, dan safaha bukan salam memberi salam, tetapi safaha berjabat tangan. Niscaya malaikat berjabat tangan dengan kamu. Walakin sa'atan sa'ah, tetapi manusia sa'atan sa'ah, kadang sesaat begini, kadang sesaat begitu. Al-iman hakadha yazidu wa yanqus. Qul inna a'udzubikum min syarri ma khalaqtu. Maka orang yang seperti orang inilah Hamzah dan Abu Bakar pantas dikatakan ya demikianlah manusia. Allah ciptakan berbuat dosa. Kalau kalian tidak berbuat dosa, Allah akan ciptakan manusia lain yang berdosa, kemudian Allah ampun. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini hikmah berikutnya. Yaitu menunjukkan sifat pemaafnya Allah, maha pengampunnya Allah, sehingga terjadi kemaksiatan-kemaksiatan di muka bumi, dan kemudian Allah ampuni. Minha, hikmah berikutnya. Buhur athari asma'il hikmah wal khibrah. فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها فلا يضع الشيء في غير موضعه. Hikmah berikutnya, Allah menakdirkan kejelekan-kejelekan di samping menakdirkan pula yang baik-baik. Allah menakdirkan pula segala macam perkara maksiat di samping menakdirkan ketaatan. Dan Allah menciptakan manusia-manusia yang saleh dan menciptakan pula manusia-manusia yang demikian. Dan menciptakan iblis, ini semua diantara hikmahnya Allah menunjukkan pengaruh sifat Allah maha hikmah. Wal khibrah, maha memiliki ilmu, maha tahu. Fa innahul hakim al khabir, karena Allah maha mengetahui, dan Maha memiliki hikmah. Alladzi yad'al asya mawadhi'aha, yang Allah menciptakan segala sesuatu pada tempat-tempatnya. Di mana Allah ciptakan malam, di mana Allah ciptakan siang. Berapa lama malam, berapa lama siang. Dan bagaimana di sana, bagaimana di sini. Bagaimana di kutub utara, bagaimana di dunia tropis. Allah tempatkan setepat-tepatnya. Fi mawdi'iha. Wa yunziluha manazilaha al-la'iqah. Dan Allah takdirkan pula di tempat-tempat yang pas. Fala yadh'u asy-syai' fi ghairi mawdi'ihi. Maka Allah tidak letakkan tempat tidak pada tempatnya. Allah tidak mungkin salah dalam menakdirkan. Tidak mungkin salah dalam menakdirkan. Wala yunziluhu fi ghairi manzilatihi, dan tidak mungkin Allah dudukkan tidak pada kedudukannya. Allati yaqtadhiha kamal 'ilmihi wa hikmatihi wa khibratihi, yang tentunya itu merupakan konsekuensi kesempurnaan ilmu Allah, hikmah Allah, dan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa a'lam haitsu yaj'al risalatah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu di mana diletakkan risalah dan di mana Allah takdirkan kesesatan. Allah pilih nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari turunan-turunan bangsa Quraisy, dari turunan Arab. Ini kan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kalau di sini akan begini, kalau di sana akan begitu, kalau di sini akan begini, takdirkan. Sebaliknya, Allah ciptakan pula kejelekan di tempat yang tepat pula. Ini kaum yang begini, yang seperti ini, pantasnya ini. Ini qadarina azakumullah yang tidak diketahui oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Wa a'lam biman yaslu liqabulha wa yashkuruhu 'ala intihaiha ilaihi, dan juga Allah Maha tahu kepada siapa diterimanya dakwah risalah ini. Risalahnya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian didakwahkan, disampaikan, dan siapa yang akan menerima, juga Allah yang menakdirkan si fulan menerima, si fulan tidak. Itu pun dengan keadilannya Allah tahu. Kalau ini dikasih akan bersyukur, kalau yang si fulan dikasih enggak ada syukurnya. Allah Maha tahu bahwa ini akan syukur, ini akan enggak. Ya'ani Allah Subhanahu wa taala tahu dan tepat memberikan hidayah tadi kepada siapa? Liqabuliha wa yashkuruh, untuk menerima dan bersyukur. Alantihaiha ilai, ketika berakhir padanya hidayah. Wa a'lam biman la yasluh lidzalik, dan Allah tahu pula mana yang tidak pantas untuk diberi hidayah dan tidak pantas dia untuk diberi kebaikan karena dia tidak pandai bersyukur. Allah tahu dari awalnya sebelum datang Nabi sudah berbeda. Dua macam jenis manusia ini sudah berbeda. Sebelum datang Rasulullah SAW, Abu Bakar dijuluki ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan. Kenapa? Karena beliau selalu mencari kebaikan-kebaikan, dan dia menyatakan ini kerusakan pasti akan ada datang orang yang diutus oleh Allah untuk memperbaikinya. Menunggu, menunggu, menunggu. Sampai dikatakan oleh orang-orang Quraisy, ya Abu Bakar, ya baghiyal khair, awajad, wahai pencari kebaikan, wahai penunggu kebaikan, apakah sudah datang? Ini olok-olok dari mereka. Sedangkan mereka tidak seperti Abu Bakar. Bahkan mereka merasa hidup ini hanya untuk dunia dan kepuasan hawa nafsu. Maka Allah berikan pada Abu Bakar, tidak Allah berikan pada yang lain. Ini khunibirina azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bihim minkum wa min jami'il makhlukat. Allah Maha tahu lebih dari kalian dan lebih dari seluruh makhluk-makhluknya. Maka ketika ada ucapan-ucapan yang sepertinya nadanya nada protes, kenapa risalah itu diberikan pada mereka? Dan kenapa diberikan kepada bangsa Arab? Kenapa enggak diberikan pada bangsa kami Yahudi, suku Ningrat, berdarah biru, dan seterusnya, dan seterusnya? Maka dijawab bahwa Allah a'lam haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu kepada siapa yang tepat untuk diberikan risalahnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti hikmah berikutnya, Allah berikan kebaikan, Allah berikan kejelekan pada perkara yang tepat, pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat pula, pada orang yang tepat pula. Ini berarti menunjukkan hikmah Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Falau qaddara adam al-asbab al-makruha lata'attalat hikamun katsira. Kalau ditakdirkan oleh Allah enggak ada sebab-sebab kejelekan, maka hikmah-hikmah tadi hilang. Allah Maha mengetahui dengan hikmahnya yang tepat di mana diberikan kebaikan, di mana diberikan kejelekan. Hikmah ini akan hilang kalau ternyata semuanya baik. Kalau ternyata Allah takdirkan semuanya baik dan tidak ada kejelekan. Nah, terus hikmah tadi dalam memilih dan menempatkan dengan tepat di mana? Walafatat masalih adidah, dan akan hilang pula maslahat-maslahat yang banyak. Walau attalat tilkal asbab lima lama fiha min lima fiha min asyarr la ta'attal alkhair alladhi huwa a'dham min asyarr. Kalau ta'attalat, ta'attalat artinya tidak terwujud semua sebab-sebab kejelekan, maka akan terhalang pula, enggak akan terwujud pula kebaikan-kebaikan. Iya, Pak, ya. Kalau tidak ada kejelekan-kejelekan, kebaikan-kebaikan pun tidak ada. Bagaimana itu? Ya, ini yang terjadi adalah baik semua. Mana kebaikan dakwah? Tidak ada. Mana kebaikan menasihati? Tidak ada. Mana kebaikan amal bangsa dan mungkar? Tidak ada. Maka, terus, lo ini berbuat baik apa? Yang semua sama kok. Berbuat baik itu ketika ada kejelekan, ini baik. Ada pembandingnya. Tapi kalau semuanya sama, apa keistimewaannya? Nada. Qul inna a'udzubikumullah wa hadzaka asy-syamsi wal matari war riyah allati fiha minal masalih ma huwa adhaf ma yasul biha min asy-syarr. Seperti matahari, seperti hujan, seperti angin, yang kalau kita lihat madharatnya ada apa enggak ada? Ada. Tapi kenapa Allah ciptakan? Karena di samping madaratnya banyak kebaikannya. Kalau enggak ada matahari, apa jadinya kalian? Kalau Allah menganggap oh matahari bikin kamu panas ya, gerah, kamu gelisah, aduh panasnya, ngeluh semua manusia. Baik, kalau gitu dibikin gelap. Jangan lama-lama, sebentar saja. Wallah, nangis mereka semuanya. Iya kan? Apa yang terjadi? Baru sekian seminggu mungkin sudah dinginnya minta ampun. Apalagi sebulan salju. Sekian bulan mati semua makhluk. Apa yang terjadi? Di kutub utara dan selatan itu masih ada matahari. Tapi kayak gitu keadaannya. Gimana kalau gak ada? Mataharinya 6 bulan pagi terus. 6 bulan berikutnya malam terus. Ayub, muncul, masuk lagi. Sudah salju seperti itu. Bagaimana kalau kemudian selamanya? Sarmadan, kata Allah. Bagaimana kalau kami jadikan malam sarmadan terus menerus? Apakah ada ilah selain Allah yang mendatangkan siang untuk kalian? Dan bagaimana kalau Allah jadikan siang terus menerus sarmadan? Apakah ada Tuhan lain yang bisa mendatangkan malam buat kalian? Qanifidina azakumullah. Yang panasnya lebih panjang sedikit daripada malamnya. Sudah padang pasir, tandus, panas. Gersang. Itu baru lebih panjang siangnya daripada malamnya. Malamnya ada, tapi sebentar. Tiba-tiba siang lagi. Justru seperti itu. Berbeda sedikit. Apalagi kalau siang terus naharan. Sarmadan terus menerus. Apa yang terjadi? Kebinasaan. Nanti bagaimana? Ya sudah. Hikmah Allah untuk mempergilirkan antara malam dengan siang. Maka matahari Allah ciptakan. Walaupun ada madaratnya, tapi manfaatnya lebih besar buat kalian. Allah turunkan hujan, di sana banjir, di sana longsor. Wah, berarti Allah merusak. Tidak. Allah menakdirkan dengan hujan yang sama kesuburan di sekian banyak tempat. Hitung. Lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak madaratnya hujan tersebut yang Allah turunkan. Maka saham, awan yang membawa hujan ini dijuluki dalam Quran dan Sunnah dalam lisan al-Arab, dalam ucapan orang Arab adalah ungkapan kebaikan. Ungkapan kebaikan. Bahkan seorang yang baik, yang dermawan, memberikan kepada fuqara masakin dijuluki dengan awan. dijuluki dengan awan al-ghaib, dijuluki dengan hujan, bulan al-ghaib katanya, bulan sang hujan yang selalu menurunkan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena itu lebih banyak. Kadang membuat longsor, membinasakan satu kampung kecil. Kadang membanjiri beberapa jalan raya. Kadang menenggelamkan beberapa rumah mungkin. Tetapi yang lebih banyak adalah manfaatnya. Demikian pula ketika Allah ciptakan kejelekan-kejelekan tadi semuanya, Allah tahu di mana Allah letakkan kejelekan tersebut, dan Allah tahu hikmahnya. Nanti akan terjadi kebaikan-kebaikan yang banyak disebabkan satu kejelekan tadi. Begitu terjadi kejelekan, maka yang ini menasehati, dia dapat pahala. Si fulan menegur, dapat pahala. Si fulan memperingatkan, dapat pahala. Dia mendapatkan hidayah, terus kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka yang terakhir dari hikmah ini, atau masih ada dua lagi, husul ubudiyah al-mutanawwi'ah allatilawla khalqa iblis lama hasalat. Terjadinya berbagai macam ibadah-ibadah yang bermacam-macam, yang kalau tidak ada iblis, enggak akan terjadi ibadah tersebut. Final ibadah al-jihad, seperti ibadah jihad, min ahabbi anwa'il ubudiyah, termasuk manfaat yang sangat besar dan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad. Darwat sanamil Islam. Walau kana an-nas kulluhum mu'minin, kalau manusia semuanya mu'minin, shadiqin, la ta'attalat hadhihi al-'ubudiyyah, akan hilang peribadatan yang bernama jihad. Demikian pula yang berikutnya, fahal kana yumkin wujudu tilkal hikam biduni hadhil asbab. Nah, nanti akan dibahas pada kajian mendatang bismillah taala. Berarti faedah terakhir adalah husul ubudiyah al-mutanawwi'ah. Terjadinya berbagai macam ibadah-ibadah yang bermacam-macam, seperti jihad, amar ma'ruf, nahi munkar, dakwah, nasihat, peringatan-peringatan, ancaman-ancaman dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bis shawab. Taufik wal afiyah. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Kemudian diberikan ke depan. Di sini sudah ada pertanyaan. Bismillah. Mohon penjelasan waktu dilarangnya salat. Adakah salat yang diperbolehkan pada waktu tersebut? Nah, ada beberapa waktu yang dilarang salat di sana. Di antaranya ba'dal 'ashr, kemudian ba'dal fajr, dan kemudian ketika matahari tepat di atas kepala. Dengan hikmah-hikmah agar tidak tasyabuh, di antara hikmahnya dengan para penyembah matahari, sehingga setelah subuh sampai terbit matahari tidak ada sholat, setelah asar sampai terbenam matahari tidak ada sholat, dan ketika matahari tepat di atas kepala tidak boleh sholat. Nah, hanya saja para ulama membahas ketika adanya hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa beliau salat ba'dal 'ashri, sebagaimana hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat di rumahku ba'dal 'ashr. Atau diriwayatkan Rasulullah SAW mengqadha salat qabliyahnya ba'dal 'ashr, atau salat sunnah yang biasa dikerjakan pada zuhur dikerjakan ba'dal 'ashr, dan beliau menyatakan aku disibukkan oleh tamu-tamu sehingga aku baru bisa mengerjakannya sekarang. Akhirnya dijamak, dikumpulkan oleh para ulama untuk mencocokkan dengan hadis tadi. Hadis larangan sholat dan hadis fi'il Rasulullah SAW pernah sholat di waktu tersebut. Maka mereka menyatakan bahwa sholat yang dilarang pada tiga waktu tersebut adalah sholat-sholat yang nafilah, sholat-sholat yang mutlaqoh, sholat-sholat yang tanpa sebab. Sholat-sholat yang tanpa sebab. Ah, saya pengen sholat. Itu pada waktu itu gak boleh. Tetapi kalau ada sebab-sebab tertentu, maka Rasulullah SAW mengerjakannya seperti mengerjakan salat sunnah yang terlewat, yaitu mengqadha salat ba'diyah duhur, atau mengerjakan salat jenazah, atau mengerjakan salat-salat lain yang ada sebabnya masuk ke masjid pada waktu ba'dal asr, maka dia salat tahiyatul masjid. Maka ini perintah Rasulullah SAW, bahkan dalam Jumat, dalam khutbah Nabi menyatakan qum fasalli rak'atain, qum farka rak'atain, bangunlah, rukuklah dua rakaat. Artinya masuk masjid diperintahkan untuk salat dua rakaat. Maka ini mengalahkan larangan tadi. Larangan tadi salat-salat yang mutlaqah, salat-salat yang tidak ada alasan apapun, tiba-tiba dia ingin salat, itu boleh pada waktu-waktu lain. Silahkan, namanya salat nafilah. Tetapi kalau pada waktu ba'dal asr tidak boleh, ba'dal fajr tidak boleh, dan tepat ketika matahari di atas kepala tidak boleh. Adapun kalau ada sebab-sebab tertentu, salat yang memiliki alasan tertentu yang syar'i, maka tidak mengapa dikerjakan waktu itu. Ini sebagian para ulama menjamaknya seperti itu. Adapun masalah ba'dal asr, Syekh Al-Albani pernah membahas, Rasulullah SAW salat ba'dal asr, wasyamsu murtafi'ah, dan matahari masih tinggi. Ba'dal asr, matahari masih tinggi, Rasulullah SAW salat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga beliau menjamakkannya, kalau sudah dekat terbenamnya, lebih-lebih lagi tidak diperbolehkan. Karena persis seperti penyembahan matahari, ketika matahari terbenam. Enam. Wallahu ta'ala a'lam. Hampir setiap malam, saya baca surat Waqiah dan juga surat Yasin. Surat Al-Waqiah supaya dagangannya laris, sedangkan Yasin untuk dikirimkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Bagaimana amalan saya lakukan? Mohon penjelasan secara jelas tentang bid'ahnya, karena dalam muamalah ternyata banyak sekali muamalah-muamalah yang menjurus kepada bid'ah. Qul inna a'udzubikumullah. Surat Tabarak atau surat Al-Waqiah atau surat Yasin adalah surat-surat yang merupakan surat-surat yang mulia dalam Al-Qur'an. Artinya memiliki keutamaan-keutamaan sebagaimana surat-surat lain memiliki keutamaan-keutamaan. Maka usikum, aku wasiatkan pada antum semuanya, kalau membaca Al-Quran, jangan mengharapkan balasan dunia, mengharapkan balasan akhirat. Baca Quran supaya dagangannya laris. Murah banget. Wallah sangat murah. Kalau kalian minta balasannya adalah balasan keuntungan duniawi, itu sangat-sangat amat murah. Mintalah jannah, mintalah pahala di sisi Allah, mintalah ampunan-ampunan ya Allah dengan doa, dengan bacaan Quran ini, semoga aku diampuni dosa-dosanya. Bagus. Harapkanlah ini demikian. Kemudian doa meminta rezeki dibolehkan, silakan. Maka jangan dikaitkan dengan ibadah-ibadah kalian tadi. Beribadahlah untuk Allah, salatlah untuk Allah, baca Quranlah untuk Allah, semuanya untuk mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua surat, jangan hanya surat Yasin, jangan hanya surat Waqiah atau surat Tabarak, baca semua ayat sampai khatam Al-Quran, kemudian diulang lagi sampai khatam Al-Quran, masya Allah, akan mendapatkan seluruh fadilah, seluruh keutamaan-keutamaan. Dan silakan meminta rizki pada Allah Subhanahu wa taala, rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka, kita minta kepadamu ya Allah, ilman nafi'a, ilmu dulu yang bermanfaat. Baru kemudian wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Dan jangan lupa wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Sehingga kalau kamu dapat rizki, alhamdulillah, rizkinya akan digunakan dengan cara yang baik. Dengan cara yang diridhoi oleh Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah. Banyak orang yang mendapatkan rezeki dari Allah, akhirnya dia sesat karena rezekinya itu. Berbagai macam keharaman-keharaman dia kerjakan. Berbagai macam keharaman dia makan, dia minum dengan harta kekayaannya. Dia berfoya-foya. Kasihan. Diberi rezeki, tambah rusak dia. Sehingga kita minta rezeki, bagus masya Allah, silahkan saja. Itu hak. Minta pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak kita untuk meminta pada Allah, dan Allah menyuruh salun, mintalah kepadaku, kata Allah. Khana bin 'azakumullah. Tetapi jangan lupa di samping minta rezeki, minta ilmu yang bermanfaat dan minta amalan yang tepat. Sehingga rezekinya akan digunakan dengan amalan-amalan yang saleh, dibimbing dengan ilmu yang bermanfaat tadi. Masya Allah. Minta tiga-tiganya. Baca surat seluruhnya. Enam. Assalamualaikum, bagaimana dengan tanggal 26 Desember telah tersebar berita jika di Amerika pada hari Natal mereka membakar Al-Quran, apa hukumnya? Khamidina azakumullah, mereka mencerca Al-Quran, memusuhi Al-Quran, memusuhi kaum muslimin, memusuhi Nabi itu dari dulu. Dan kita wajib membenci mereka, wajib hukumnya membenci orang-orang kafir, apakah sebelum membaca Al-Quran ataupun setelah membakar Al-Quran. Karena yang mereka ucapkan setiap hari, Allah memiliki anak, itu sudah cukup besar. Sudah cukup kekufuran yang mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum mereka baca Quran. Sebelum mereka membakar Al-Quran. Itu sudah, na'udzubillah, kalimat yang keluar dari mulut mereka. Allah katakan, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Dalam ayat lain Allah katakan dengan, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhiru jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, dan hampir-hampir gunung itu runtuh ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak. Berapa kali mereka mengatakan Allah memiliki anak? Hampir setiap hari. Apakah mau ngamuk terus setiap hari kalian? Demonstrasi terus setiap hari. Tuhan anak, Tuhan bapa, di gerejanya selalu begitu. Sehingga khonibina azakumullah, jangan kalian bisa diombang-ambingkan oleh berita-berita mereka. Yang mereka memang sedang membikin gara-gara untuk menunjukkan lihat tuh kaum muslimin begini, kaum muslimin begitu. Dipancing-pancing terus. Khonibina azakumullah, benci pada mereka adalah suatu yang syar'i, wajib. Sebelum mereka bikin karikatur, sebelum mereka membakar Quran, sebelum mereka membuat film-film yang melecehkan Rasulullah, sebelum itu semua, mereka sudah kafir-kafir, sekafir-kafirnya ketika menyatakan Allah memiliki anak. Dan mereka sudah sejahat-jahatnya, sudah orang-orang yang na'udzubillah, kalau mereka mati dalam keadaan kafir seperti itu, mereka dilaknat. Dan kita disunahkan untuk melewati kuburan mereka dengan melaknat. Karena yang sudah mati kita laknat. Yang masih hidup, masih mungkin dia masuk Islam. Sehingga kita dari dulu sampai sekarang dan sampai besok sampai yang akan datang tetap membenci mereka, mereka orang-orang kafir. Apakah mereka dalam keadaan harbi, maka kita siap bi'idnillahi ta'ala memerangi mereka dengan pedang dan tombak, dengan senjata, dengan mengorbankan nyawa dan darah. Kalau mereka dalam keadaan dhimmi, mu'ahad, yang dilindungi atau tamu, maka kita seperti Rasulullah SAW menyatakan pada orang kafir Musail, anggota Musailamah Al-Kadzdzab. Sungguh, kalau aku boleh membunuh tamu, laqataltukuma. Kalau saja boleh aku membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Menunjukkan bencinya Rasulullah SAW pada dua orang tadi. Tapi syariat melarang untuk membunuh, maka Nabi tidak membunuh. Pulang kembali utusan tadi kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Kalau saja boleh membunuh kafir-kafir dhimmi dan kafir-kafir mu'ahad, kita bunuhin itu tetangga-tetangga kita. Yang kurang ajar tiap hari menyatakan Allah memiliki anak. Mengencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Tetapi syariat menyatakan jangan. Man qatala mu'ahidan, siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, lam yarih ra'ihatal jannah, dia enggak akan mencium bau surga. Bagaimana? Khamidina azakumullah, lihat Islam. Bukan dibangun di atas emosi. Bukan dibangun di atas hawa nafsu. Tapi di atas ilmu syar'i. Hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Nah, dikiranya ahlu sunnah tidak benci pada mereka. Sehingga terus dibikin berita. Cukup dengan berita yang dari dulu. Bahwa orang kafir itu adalah musuh Allah dan Rasulnya. Cukup. Mereka menentang agama Allah itu cukup. Bahwa itu adalah suatu yang na'udzubillah yang menjadikan kita benci pada mereka. Ustaz mohon dijelaskan arti salafiyah. Salafiyah dari kata salaf. Salaf itu adalah generasi pertama. Yani generasi pertama umat Islam, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Tiga generasi utama yang mubarakah, yang diberkahi, atau salatatul qurun al-mufaddalah. Tiga generasi memiliki keutamaan. Karena Rasulullah SAW menyatakan khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ini dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga menunjukkan bahwa mereka lah salafus salih. Adapun dakwah salafiyah adalah ungkapan untuk menunjukkan bahwa dakwah tersebut adalah dakwah mengajak kepada jalannya para salafus salih, jalannya para sahabat, pada tabi'in dan tabi'in tabi'in dalam memahami Quran dan Sunnah, dalam menerapkan Quran dan Sunnah. Sehingga mereka, pembawa-pembawa dakwah salafiyah, dan kita bersama mereka mengangkat dakwah salafiyah adalah berupaya untuk memegang Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi pertamanya. Dengan pemahaman para sahabat, pada tabi'in dan tabi'ihim. Dengan pemahaman mereka tiga generasi yang utama. Itu dikatakan dakwah salafiyah. Sehingga kalau Quran Sunnah saja, bisa jadi akan dipahami dengan pemahaman pribadinya sendiri. Berbeda dengan pemahaman salaf. Berbeda dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in. Maka tentunya akan salah juga. Sehingga dikatakan oleh para ulama, na'am Quran Sunnah, na'am Quran wa Sunnah, walakin ala fahmi man. Iya, Quran Sunnah, tetapi ala fahmi man. Dengan pemahaman siapa? Masing-masing orang bisa memahami sendiri-sendiri. Dan berbeda-beda. Masing-masing kaum punya pemahaman sendiri-sendiri. Maka akan terjadi perpecahan yang sangat banyak. Maka kita katakan, bahwa Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah, ala fahmi tabi'in, ala fahmi tabi'it tabi'in. Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, maka dakwah tersebut dijuluki dengan dakwah salafiyah. Inilah yang dikatakan dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah berpegang dengan sunnah. Apa iringan belakangnya? Wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Yakni berpegang dengan ajaran sunnah nabawiyah, berpegang dengan ajaran sunnah nabi, dan ikut al-jama'ah. Man humul jama'ah? Siapa al-jama'ah? Rasulullah SAW menyatakan yang akan selamat dari 72 golongan adalah al-jama'ah. Ditanya, ya Rasulullah, siapa al-jama'ah? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yaitu yang aku dan para sahabatku ada di dalam hari. Berarti al-jama'ah adalah Rasulullah dan para sahabatku. Quran dan sunnah ala fahmil jamaah. Sehingga ahlu sunnah, jangan lupa wal jamaah, ahlu sunnah dan al jamaah, ahlul jamaah yang mengikuti jamaah pertama, jamaah salafus saleh, jamaah para sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in. Enam, barakallahu fikum. Bolehkah hukum Islam hutang seorang muslim kepada badan pembiayaan seperti BMT dan lain-lain, kemudian usahanya bangkrut dan tidak bisa bayar, apakah barangnya dihalalkan ditarik padahal sudah lama mengangsur dalam kondisi lancar sebelum bangkrutnya? Ikhwan fillah jazakumullah, saya enggak ngerti urusan BMT ini rincinya. Saya sampaikan apa yang saya ketahui tentang hukumnya dan perbedaannya antara bank-bank riba dengan syirkah yang syar'i. Kalau kamu minjam uang dan kemudian disuruh untuk bayar lebih, maka itu riba. Enggak perlu diragukan lagi. Bila syak, bahwa itu riba. Kamu pinjam uang, kemudian dikembalikan dengan lebih. Walaupun dengan bahasa keuntungan. Ini saya pinjami kalian untuk usaha. Kamu usaha, ini saya kasih modal. Dan saya minta keuntungannya. Tiap bulan sekian. Maka itu riba. Loh, ini kan minta keuntungan. Keuntungan kalau untung. Jadi kalau dia tidak mau tahu, pokoknya setiap bulan kamu bayar saya keuntungan. Sama dengan yang lain-lain. Riba-riba. Bayar kepada saya profit. Sama saja. Bayar kepada saya tambahan bunga. Mau dinamakan bunga, mau dinamakan profit, mau dinamakan keuntungan, itu sama. Kalau syirkah yang syar'i adalah kerjasamanya dua pihak. Yang satu pemodal, yang satu yang berupaya, berusaha. Dan kemudian berjanji dengan tertulis hitam di atas putih, dengan persaksian, dengan saksi-saksi, bahwasanya perjanjiannya adalah dibagi dua keuntungannya, 50-50, 50%, 50%. Maka upaya itu, usaha itu dilihat. Untung 30 bagi 2, 15-15. Untung 100 bagi 2, 50-50. Kalau rugi 30 bagi rugi, 15-15. Kalau ternyata rugi 100, maka kamu rugi 50, saya rugi 50. Jadi yang upaya tadi jangan menyatakan bangkrut, Pak. Terus diem. Enak saja. Kalau bagi 2, berarti kerugiannya juga bagi 2. Saya ngasih modal kamu 100 juta, dan kamu bangkrut habis, gak tersisa sedikit pun. Maka kamu berkewajiban untuk membayar saya 50%. Kan begitu? Kan perjanjiannya 50-50. Saya tidak mau rugi 100. Saya ruginya 50%. Lihat, jangan sembarangan. Kalau dianggap bahwasanya pengusaha tadi tidak perlu mengganti, maka akan banyak para penipu-penipu. Ayo kita kerjasama PT-PT. Kemudian bangkrut. Bangkrut, Pak, habis. Selesai. Kok enaknya? Enak bisa. Kalau bangkrut, sesuai dengan perjanjian. Kalau bagi untung, juga bagi rugi. 50-50. Itu yang syar'i. Sehingga beberapa bank-bank yang mengatasnamakan Islam, yang katanya ini syirkah, yang ternyata kenyataannya pokoknya harus bayar tiap bulan, maka itu riba juga. Kalau bukan riba, syirkah, maka bagi untung dan bagi rugi. Sehingga ketika bangkrut tadi, harusnya bagi rugi sesuai dengan perjanjian. Kalau perjanjiannya 30-70, maka kamu harus bayar 70. Kalau perjanjiannya 50-50, berarti kamu harus bayar 50-nya, separohnya. Ini yang saya tahu, wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah seorang muslim mengambil hukuman berupa uang karena pelanggaran yang dilakukan konsumen sebagai pelajaran agar tidak diulangi lagi? Pelajaran bagi konsumen. Maksudnya bagi pengutang kali ya. Utang bayarnya gak lancar, terus didenda gitu kan. Itu ainur riba, intinya riba itu. Walaupun bahasanya hukuman. Sudah ada berapa bahasa? Ada bunga, keuntungan, terus profit, ada lagi? Sekarang? Hukuman. Ini silakan. Tapi ingat, kalau kamu terlambat dihukum sekian persen. Kalau terlambat 2 bulan, 2 kalinya. Kalau 3 bulan, 3 kalinya. Ya potuhai. Sama saja. Itu adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau diambil borah boleh. Jaminan. Saya kurang percaya, maaf saja. Bukan kurang percaya kamunya jujur gak jujur, bukan. Tapi khawatir. Kamu ini beberapa kali gagal dalam usaha. Mana jaminannya? Apakah jaminan berupa emas atau barang berharga lainnya? Simpan di rumah kamu. Begitu pada waktunya gak bisa bayar, jual benda ini. Kamu dapat uangnya, kalau lebih kembalikan. Nih, ya kamu. Itu lebih aman. Benar. Bismillah. Bolehkah berdoa di waktu sujud terakhir, dalam sujud terakhir, atau setelah membaca tasyahud? Dengan bahasa Indonesia. Jazakallah khair atas jawabannya. Iya. Diupayakan berbahasa Arab, tetapi tidak ada larangan kalau kita mau berbicara atau mengungkapkannya dengan bahasa Indonesia. Dan diperintahkan untuk berdoa di waktu sujud dan setelah tasyahud. Nabi SAW memerintahkan ba'da tasyahud untuk berdoa. Ijtahidu fid du'a. Bersungguh-sungguhlah kalian beristihad dalam doa. Demikian pula ketika sujud, dikatakan paling dekat dengan Allah, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sehingga doa-doa yang paling bagus adalah doa-doa yang dari Nabi, yang kalian sudah hafal. Doa-doa dalam Al-Quran. Dan itu boleh. Pendapat para ulama yang lebih kuat, membolehkan. Karena waktu itu bukan niat baca Quran, tapi niat berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu doa. Atau ayat Allah Subhanahu wa taala la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Atau hadis yang tadi kita ucapkan atau dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'ad. Sekian banyak doa-doa ringkas yang isinya Masya Allah lengkap. Minta ilmu yang bermanfaat. Minta amalan yang saleh. Dan minta rizki yang halal. Ilman nafi'an, warizkan tayiban, wa'amlan taqabbala. Dan diajarkan pula doa ketika waktu tersebut. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah bantulah aku untuk bisa bersyukur kepadamu, mengingat engkau dan beribadah dengan baik kepadamu. Itu bisa dihafal. Sehingga hafalkan saja doa-doa itu lebih bagus. Kalau tidak bisa terpaksa bahasa Indonesia, silakan. Sesungguhnya ibadah ini dimudahkan dan diperintahkan untuk mereka-mereka semampunya, sebisanya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakum wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.